kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita masih membahas bab as-sabr, bab tentang kesabaran. Kita sampai pada hadis dari Khabbab ibn al-Arad, hadis yang ke-41 yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah, menjelaskan tentang bagaimanakah perjuangan para sahabat di awal-awal Islam, menjelaskan bagaimanakah pengorbanan para sahabat di awal-awal Islam. Sebagaimana yang kita ketahui dalam kitab-kitab sejarah, Islam di awal mulanya, Islam pertama kali dikenal, dianggap asing oleh orang-orang Arab, dibenci oleh orang-orang kafir. Dari kebencian mereka ini, mereka berusaha untuk menghalangi umat manusia dari mengikuti ajaran Islam. Dengan berbagai macam usaha dan berbagai macam upaya untuk bisa menghentikan umat manusia, jangan sampai mereka mengikuti ajaran yang benar. Di antara upaya yang mereka lakukan adalah ta'dzibul muslimin, menyiksa kaum muslimin. Apalagi Islam di awal mula lemah, belum memiliki kekuatan, belum begitu dikenal di kalangan manusia. Mereka berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara upaya yang mereka lakukan, menyiksa para sahabat, orang-orang mustada'afun, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki kekuatan, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan yang masuk ke dalam Islam, disiksa, diadab. Dan di antara yang mendapatkan siksaan ketika itu adalah sahabat Khabbab ibn al-Arad. Beliau disiksa oleh majikannya sendiri. Beliau ini pandai besi, ahli dalam urusan besi. Ketika beliau masuk Islam, majikannya ketika itu kafir, maka majikannya ini menyiksa Khabbab ibn al-Arad dengan siksaan dan berbagai macam siksaan. Sampai akhirnya Khabbab ibn al-Arad dengan para sahabat yang lainnya lapor, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan yang sulit yang mereka hadapi. Salam. Mereka meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah agar diangkat keadaan sulit tersebut, agar mereka ditolong, diselamatkan dari siksaan orang-orang kafir. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka dengan perjuangan umat-umat terdahulu yang mereka mengikuti nabi-nabi mereka dan mendapatkan siksaan dari kaumnya. Bagaimanakah kesabaran mereka? Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mencontohkan, menceritakan bahwasanya dulu pernah ada seseorang yang beriman, kemudian dia disiksa dengan cara disisir kepalanya dengan menggunakan sisir dari besi. Disisir ya, bukan hanya rambutnya yang kena, sak kulit kepalanya pun terkelupas hidup-hidup. Namun mereka tidak gentar, tetap di atas keimanan, tidak menggoyahkan keimanan yang ada dalam hati mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Khabbab ibn al-Arad, beliau mengatakan, innakum qaumun tasta'jilun, kalian terlalu tergesa-gesa. Kalau mau dibandingkan keadaan kalian dengan umat-umat terdahulu, masih belum seberapa. Umat terdahulu mendapatkan siksaan seperti itu besarnya, tetap sabar, tetap tegar, terus dihadapi. Imma agama mereka yang tertolong, wa imma mereka terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Khabbab ibn al-Arad untuk bersabar. Sabar ada waktunya. Ada waktunya. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan membela agamanya. Allah taala akan meninggikan kalimatnya di muka bumi. Tapi ada waktunya. Itu semua butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Innakum qaumun tasta'jilun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau terlalu tergesa-gesa. Maka dari sini, dari hadis ini diambil faedah dan dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya, wajibnya bersabar. Keutamaan sabar. Sabar itu besar. Ya. Sabar itu berat. Sabar itu bukan dengan lesan. Sabar itu bukan semata-mata omongan atau pengakuan. Sabar itu adalah bagaimana kita bisa mengendalikan. Sabar itu adalah bagaimana kita tetap istiqamah, tetap sabar, tetap tegar ketika kita mendapatkan musibah berat. Maka hadis ini diambil dan dijadikan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah termasuk di antara dalil yang menunjukkan wajibnya bersabar, keutamaan bersabar. Kemudian kita masuk dalam hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-42. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa 'an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, lamma kana yaumu Hunain athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Pada waktu perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihkan jatah ghanimah pada beberapa pihak. Yakni ketika itu Rasulullah SAW membagi ghanimah bukan dengan pembagian yang rata, tapi disesuaikan dengan kemaslahatan, disesuaikan dengan kebutuhan. Ada beberapa pihak yang diberi oleh Rasulullah SAW dengan ghanimah yang sangat banyak, terlebih para pemuka-pemuka Quraisy yang baru masuk Islam. Itu banyak diberi oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam dengan tujuan agar mereka kuat dalam menerima Islam, agar mereka semakin tertarik dan simpati dengan Islam. Fa'ata al-Aqra ibn Habis 100 min al-ibil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi Al-Aqra bin Habis 100 ekor unta. Wa a'ta Uyainah ibn Husn mithla dzalik. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi Uyainah bin Husn jumlah yang sama, 100 ekor unta. Wa a'ta nasan min asyrafil Arab wa atharahum yawma idin fil qismah. Dan beliau juga memberikan beberapa pemuka-pemuka Arab yang baru masuk Islam, mereka diberi jatah lebih daripada yang lain dari ghanimah perang Hunain. Faqala rajulun, ternyata ada seseorang yang berkomentar merasa risih dengan pembagian Rasul sallallahu alaihi wasallam, merasa tidak suka dengan pembagian Rasul alaihi salatu wassalam. Maka orang ini pun berkomentar mengatakan, wallahi inna hadihi qismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah. Kata orang ini, demi Allah, pembagian yang seperti ini gak adil. Gak adil. Pembagian seperti ini bukan berdasarkan keikhlasan. Ya. Yang bagi ini gak ikhlas ini. Ya. Pembagian kayak gini gak benar. Masa para sahabat yang sudah berjuang sekian tahun lamanya dapat sedikit, bahkan ada yang gak dapat. Lah ini orang baru kemarin masuk Islam dikasih banyak. Masing-masing kepala dikasih 100 ekor unta. Gak nanggung-nanggung. Ya. Ini pembagian gak benar ini. Gak adil ini. Gak ikhlas. Ya. Pembagian cari muka saja ini. Fakultu. Maka aku, yakni Ibnu Mas'ud, mengatakan, wallah la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tak laporkan ucapan ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan yang berbahaya, mengomentari perintah Rasul, memprotes ya tindakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbahaya, menyelisihi ketaatan beliau. Maka Ibnu Mas'ud berazam, bersumpah hendak dilaporkan kepada Rasul. Fa'ataituhu, maka aku pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbartuhu bima qal, kemudian aku sampaikan kepada beliau ucapan orang tadi. Wahai Rasul, ada orang yang berkomentar seperti ini, seperti ini, seperti ini. Intinya tidak menyetujui pembagian yang engkau jalankan, wahai Rasul. Qala, Ibnu Mas'ud mengatakan, fataghayyara wajhu, wajah beliau langsung berubah. Ya. Hatta kana kasif, sampai wajah beliau ini yakni bagaikan emas, yakni kemerah-merahan. Ya. Beliau orangnya putih ya. Rasulullah SAW berkulit putih. Kalau marah kelihatan betul bagaimanakah wajah beliau ketika marah, memerah ya, langsung merah berubah wajah beliau. Menunjukkan apa? Beliau marah, tidak suka dengan komentar yang seperti itu. Dan memang tidak layak komentarnya. Thumma qal, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, faman ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasuluh. Siapa yang bisa adil kalau Allah dan Rasulnya tidak dianggap adil? Rasul marah. Kalau pembagian saya dikomentari, lalu siapa yang bisa bagi dengan keadilan? Kalau kita dibilang tidak adil, siapa lagi yang mau adil? Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalun nas, makhluk yang paling adil. Dan perlu diingat yang namanya keadilan tidak harus sama. Ya. Yang namanya keadilan itu adalah sesuatu yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Itu yang namanya keadilan. Tidak harus kesamaan. Ya. Tidak harus kesamaan. Tapi yang namanya keadilan adalah kecocokan dengan syariat. Kecocokan dengan batasan-batasan syariat. Mau atau tidak mau. Itulah yang namanya keadilan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membagi bukan dengan landasan hawa nafsu, bukan. Bukan kemudian beliau cari muka dengan para pembesar-pembesar Arab ini, enggak, galla wallah, sekali-kali tidak. Tapi beliau membagi dengan pembagian seperti ini adalah karena melihat kemaslahatan, ya. Yang diberi ini bukan sembarang orang. Yang diberi ini adalah para pembesar kaumnya. Siapa tahu dengan diberi jatah lebih, mereka semakin simpati dengan Islam, menganggap Islam itu adalah agama yang dermawan, agama yang lapang, agama yang mudah. Nanti bisa memberikan pengaruh dengan orang-orang yang ada di bawahnya. Kemaslahatan. Para sahabat, pembesar-pembesar sahabat yang mungkin jatah mereka tidak seperti mereka, tidak masalah. Kenapa? karena mereka berjuang lillahi ta'ala, sudah teruji bagaimana keikhlasan mereka, sudah teruji bagaimana keimanan mereka. Tidak usah kemudian disuguhi ghanimah kemudian naik keimanannya. Tidak, keimanan mereka ada ghanimah, tidak ada ghanimah, tetap, tetap keikhlasan mereka tidak bergeming dengan adanya ghanimah. Maka Rasul memberi mereka sedikit, bahkan ada yang tidak diberi, karena tidak usah dikhawatirkan bagaimana keadaan mereka. Adapun orang-orang ini baru kemarin masuk Islam, apalagi kalau kita membuka sejarah perang Hunain, itu di antara perang-perang akhir kehidupan Rasul, ya, banyak di kalangan orang Arab yang masuk ke dalam Islam, masih baru, masih baru. Maka Rasul dengan pertimbangan seperti itu memberi pembagian yang lebih untuk para pembesar-pembesar kaumnya. Ketika ada komentar seperti ini, Rasulullah SAW marah. Ya. Kalau Allah dan Rasulnya dibilang tidak adil, terus siapa yang mau adil? Thumma qala, kemudian Rasul SAW setelah itu mengatakan, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Qad uziya bi aksar min hadha fasobar. Beliau dulu diganggu oleh kaumnya dengan gangguan yang lebih daripada ini. Fasobaro, beliau pun bersabar. Ya, ini Rasulullah SAW langsung memberikan pelajaran kepada para sahabat. Ucapan itu tidak benar, tidak boleh diikuti, harus diluruskan. Di sisi lain, bersabar, ya, menanamkan kepada para sahabat kesabaran. Omongan orang tidak usah digubris, ya. Kalau salah omongannya diluruskan. Kalau berkaitan dengan kita, jangan digubris. Rasulullah SAW, ya, Nabi dikomentari, diluruskan dulu ucapannya. Setelah itu beliau mengatakan, yarhamullahu Musa, sungguh Allah memberikan rahmat kepada Nabi Musa. Beliau dulu diganggu oleh Bani Israel dengan gangguan-gangguan yang lebih daripada yang aku alami. Fasobar, beliau pun bersabar. Maka lebih layak lagi aku harus bersabar. Apalagi sekedar ucapan-ucapan dari orang-orang yang bodoh, yang gak tahu bagaimana kemaslahatan, gak tahu bagaimana yang namanya keadilan. Sabar, sabar. Fakultu, maka sahabat Ibnu Mas'ud pun mengatakan, la jarama, la arfa'u ilaihi ba'daha hadithan. Sungguh, sejak saat itu aku merasa malu di hadapan Rasul, dan aku bertekad tidak bakal melaporkan apapun kepada beliau. Ya. Orang mau ngomong kayak gimana pun, wes nggak usah digubris. Malu saya sama Rasul. Ya. Ternyata beliau tanggapannya positif. Ya, positif. Oh, omongan orang. Ya. Diluruskan dulu omongannya. Omongannya nggak benar itu. Ya. Yang adil itu Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya nggak adil, siapa yang mau adil? Diluruskan dulu. Setelah itu beliau memberikan bagaimana sikap beliau. Ya, us omongan orang gak usah dikubris. Ya, lihat Nabi Musa itu menghadapi Bani Israel yang keras kepala, kepala batu sudah, batu kalah kerasnya. Sabar beliau menghadapi Bani Israel. Komentarnya, oh jangan ditanya. Antum buka itu Al-Quran, bagaimanakah ucapan orang-orang Bani Israel? Pedes-pedes, sudah bukan pedes lagi, di atasnya pedes sudah. Ngawur ucapan mereka. Fasobar. Tapi Nabi Musa alaihissalam sabar dalam menghadapi mereka. Maka kita juga harus bersabar. Kata Rasul alaihissalam. Akhirnya sahabat Ibn Mas'ud malu. Waduh, sungkan saya. Ya, kasihan Rasul. Yes, sejak itu saya tidak akan lagi, ya, melaporkan ucapan-ucapan orang-orang yang tidak ngerti itu kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya. Naam. Hadis ini kana pada na'azukumullah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab as-sabr. Bab kesabaran sangat jelas. Sisi kecocokannya sangat jelas. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran dan pendidikan kepada para sahabat bagaimanakah mensikapi orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Ketika ada orang yang berkomentar, mengomentari kepribadian kita atau yang semisalnya, diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimanakah mensikapi mereka, yaitu bersabar. Maka dalam hadis ini terdapat perintah untuk bersabar. Perintah untuk bersabar. Tayyib. Dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, bolehnya mengkhususkan seseorang dengan pemberian tertentu. Dengan pemberian tertentu, karena kemaslahatan. Tayyib. Jadi dalam hadis ini menunjukkan kepada kita, tidak masalah kalau kita memandang ada seseorang yang butuh untuk didekati, butuh pendekatan. Mungkin orang-orang pembesar-pembesar, ya, tokoh-tokoh masyarakat yang baru kenal ngaji, ya, baru belajar yang benar, baru kenal dakwah Ahlus Sunnah. Tidak masalah kemudian kita memberikan kepadanya pemberian-pemberian. Bukan kemudian dengan tujuan cari muka, tidak. Tapi dengan tujuan kemaslahatan agar hatinya lunak, ya. Agar dia memahami bahwasanya dakwah salafi itu bukan dakwah yang kaku, ya, tapi dakwah salafi itu dakwah yang mudah, dakwah yang lapang, ya. Barakallahu fikum. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW di sini, melihat ada pembesar-pembesar Arab yang masuk ke dalam Islam, baru masuk Islam, ya. Ketika mendapatkan ghanimah, beliau kasih ghanimah dengan ghanimah yang lebih daripada yang lain. Satu orang 100 ekor unta. 100 ekor unta kalau zaman kita sekarang, masya Allah, banyak. Satu unta harganya berapa itu? Tinggal kalikan 100, banyak sudah. Kemaslahatan, karena ada kemaslahatan, ada kebaikan dan ada kebutuhan. Barakallahu fiik. Faedah yang kedua, sikap yang benar, sikap yang benar dalam mensikapi orang-orang yang jahil. Sikap yang benar dalam mensikapi orang-orang yang jahil. Dalam hadis ini, ikhwan fillah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana caranya mensikapi, ya, tindakan orang-orang yang jahil, tindakan orang-orang yang tidak tahu. Ya. Di sini, ketika Rasulullah SAW mendapatkan laporan dari sahabat Ibnu Mas'ud, bukan kemudian Rasul langsung arogan panggil orangnya, sembarangan dia ngomong, ya, dihukum cambuk, dipukuli atau semisalnya, enggak, ya. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud dan para sahabat yang lainnya bagaimanakah sikap yang tepat, ya. Kalau ucapannya enggak benar, luruskan ucapannya, termasuk dari bab dakwah inkarul munkar. Tapi kalau ucapan itu berkaitan dengan pribadi kita, sabar, ya, sabar. Bahkan Rasul menghibur dirinya dengan mengingat kisah Nabi Musa. Bayangkan Nabi Musa berhadapan dengan Bani Israel, sudah jangan ditanya lagi bagaimanakah kekakuan dan kerasnya Bani Israel. Bahkan mereka sendiri dengan beraninya mengatakan di hadapan Nabi Musa, kulubuna gulf, hati kita itu kayak gembok, ya, hati kita yang sudah keras. Alhamdulillah, para sahabat yang dihadapi oleh Rasulullah SAW tidak seperti itu, tidak seperti itu. Beliau menghibur dirinya, mengingat bagaimanakah perjuangan Nabi Musa, mendapatkan gangguan yang sangat banyak dari kaumnya, namun beliau tetap bersabar. Maka beliau pun mengambil pelajaran untuk diri beliau dan diajarkan kepada para sahabat, wajib untuk bersabar, sikap yang tepat. Orang yang tidak tahu untuk menghadapinya adalah dengan kita mengajarinya, bukan malah kita menjauhkan dia, ya. Orang yang bodoh bukan kemudian kita malah menjauhkan dia, mengucilkan dia, bukan. Tapi dengan cara kita mengajarinya. Dan mengajari orang-orang seperti itu bukan kemudian harus dengan taklim gitu, sini-sini, ya, tak taklimi dulu. Wa ila akhir, anda. Dengan sikap kita yang hikmah, itu sudah bisa menjadi sebuah pelajaran penting untuk dia. Ya. Dengan sikap kita yang tepat, ya, itu sudah menjadi pelajaran untuk dia. Menjadi pelajaran untuk dia. Tidak harus kemudian dengan ucapan kita, ya, wah ini orang ini gak paham, sini sini sini, ya, dibacakan hadis, dibacakan ini, kadang dia menolak, tidak bakal mau, ya. Tapi dengan sikap kita yang baik, ya, kita membalas kejelekannya dengan kebaikan, kita membalas ucapan-ucapan dia yang kurang bagus, kita balas dengan ucapan-ucapan yang sopan, itu sudah menjadi pelajaran untuk dia. Menjadi pelajaran untuk dia. Disebutkan kisah salah seorang alim zaman dulu, ya, termasuk di antara para rawi-rawi yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ya. Beliau ini punya tetangga. Tetangganya Yahudi. Ya, tetangganya ini Yahudi. Tetangga Yahudi ini enggak senang sama alim ini. Dia melampiaskan ketidaksenangannya itu dengan mengganggu alim ini. Rumahnya dilempari sampah, ya. Pintunya dikasih kotoran. Us pokoknya diganggu lah, agar alim ini nggak betah, ya. Agar nggak betah pindah. Ya. Ternyata sang alim ini mengambil sikap, ya, hikmah. Setiap kali ada kotoran yang apa namanya mengganggu rumahnya, dibersihkan tanpa komentar sedikit pun. Bahkan sesekali alim ini berbuat baik kepada orang Yahudi ini. Dengan tujuan apa? Ta'liful qulub. Tujuan dakwah, agar dia mau mengikuti kita. Ternyata lambat laun Yahudi ini pun tersadar. Ya. Ini alim ini, ya, Pak Yai satu ini tak ganggu kayak gimana pun, yo menter, ya. Diam aja, sabar. Gak ada kemudian ucapan-ucapan menghina, gak ada kemudian malah membalas dengan yang semisal atau lebih, enggak. Akhirnya dia pun masuk ke dalam Islam. Masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena sikap yang tepat yang ditunjukkan oleh alim tersebut. Ya tentunya kita bersikap sesuai dengan siapa yang kita hadapi. Barakallahu fiik. Yani intinya kita harus bisa mencontoh bagaimanakah sikap Rasul alaihi salatu wassalam dalam mensikapi orang-orang yang jahil, orang-orang yang datang. Seperti contohnya yang lain. Ketika itu ada Arab Badui, ya, datang ke masjid, langsung kencing di pojok masjid. Zaman sekarang, khalas, ya, langsung ambles. Berani ngencingi masjid, gak akan keluar dari masjid, ya. Ya, jadi pelnya mesin. Ketika itu ada seorang Arab Badui. Arab Badui, jahil dia, enggak tahu. Badui-badui, yang penting ada tempat yang bagus untuk buang hajat dipakai sama dia. Lah ini masjid. Masjid zaman dulu enggak kayak sekarang, ya. Masjid zaman dulu zamannya Rasul, Masjid Nabawi ketika itu sangat sederhana. Lantainya tanah, masih tanah. Enggak ada keramik dulu, ya. Batang apa tiang-tiangnya pakai batang pohon kurma. Pokoknya sangat sederhana. Orang Badui ini datang mojok kencing. Para sahabat ketika melihat seperti itu otomatis ya langsung marah. Ya, hendak menahan Arab Badui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan para sahabat. Jangan. Biarkan dia menyelesaikan hajahnya dulu. Selesai dia kencing, dipanggil sama Rasul. Bukan kemudian dipanggil kemudian sikat dia. Tidak. Ya, panggil, dinasihati. Ini adalah rumah Allah. Inna hadza baitan min buyutillah. La yaslahu fihi adan wala kalamun nas. Rumah ini adalah rumah Allah. Tidak pantas, tidak boleh diganggu. Tidak boleh ribut di dalamnya. Bangunan ini dibangun untuk zikrullah, untuk sholat dan baca Al-Quran. Apa tanggapan Arab Badui ini? Dia langsung mengatakan, Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berilah rahmat kepadaku dan kepada si Muhammad. Dan jangan merahmati orang-orang selain kita. Ya, itu orang-orang itu jahat semua itu. Saya kencing gak boleh itu. Ya, yakni langsung dia menerima nasihat. Ya, menerima nasihat dari Rasulullah SAW. Sikap yang tepat. Ya, sikap yang tepat dalam menghadapi orang-orang yang bodoh. Diajari. Bukan kemudian dikucilkan, dijauhkan atau bahkan dimusuhi. Tidak. Ya, diajari. Orang yang gak tahu, diajari. Agar dia tahu. Kalau orang itu berilmu, tahu ilmunya, gak bakal seperti itu. Demikian. Faedah yang ketiga, faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini, perintah sabar. Perintah sabar. Sebagaimana dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat Ibnu Mas'ud untuk bersabar dalam menghadapi ucapan-ucapan orang-orang yang tidak tahu. Faedah selanjutnya, faedah selanjutnya, pelajaran pelajaran yang berharga pelajaran yang berharga dari kisah-kisah orang-orang yang sabar. Pelajaran yang berharga dari kisah-kisah orang-orang yang bersabar. Di sini Rasulullah SAW beliau teringat dengan kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Bahkan kisah itu memiliki pengaruh yang kuat dalam mempengaruhi kepribadian seseorang. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Makarimul Akhlaq beliau menjelaskan termasuk di antara cara untuk bisa melatih dan merubah karakter kita yang aslinya jelek biar baik itu di antara caranya dengan kita membaca ya bagaimanakah akhlak orang-orang yang saleh. Nah ini termasuk di antara cara agar kita bisa mendapatkan kesabaran, kita lihat dan kita mencontoh bagaimanakah orang-orang yang sabar. Bagaimanakah pahala yang mereka dapat, bagaimanakah hasil yang mereka raih dan bagaimanakah keadaan mereka ketika mereka bersabar. Itu memiliki pelajaran yang penting ya. Terkadang seseorang itu kalau dibacakan ya secara formal begitu ya, dalil keutamaan ila akhirat, terkadang dia bosan ya, terkadang dia bosan. Sesekali kita berikan kepadanya nasihat berupa cerita ya, kisah ya, tentunya kisahnya bukan dongeng ya, kisahnya itu kisah yang fakta, kisah yang ada rujukannya dan kisah dari para ulama, kisah dari orang-orang yang saleh, kisah dari orang-orang yang memang terjamin agamanya. Untuk dijadikan sebagai pelajaran. Itu biasanya lebih membekas dan lebih berpengaruh. Rasulullah SAW di sini ya. Beliau teringat dengan Nabi Musa. Mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Musa. Kemudian beliau aplikasikan pada diri beliau dan diasarkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan masih banyak lagi faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-43. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa 'an Anas radhiyallahu anhu qala. Dari Anas, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu bi'abdihi khairan 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Apabila Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah segerakan hukuman untuk dirinya di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka 'anhu bidzambi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Dan apabila Allah menginginkan kejelekan bagi hambanya, Allah akan menahan hukumannya dan membiarkan dosanya sampai nanti mendapatkan balasan yang besar di hari kiamat. Ditunda. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil balaa'. Besarnya pahala tergantung besarnya musibah. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Allah subhanahu wa ta'ala apabila mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Faman radiya falahur ridha. Kalau kaum itu pasrah, ridha, sabar dengan ujian itu, Allah akan ridha dengan kaum tersebut. Wa man sakhata falahus sukhut. Dan barang siapa yang murka, berkeluh kesah, gak sabar dengan ujian itu, maka Allah akan murka dengan kaum itu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dan beliau mengatakan hadisnya hasan. Dua hadis ya dari sahabat yang sama, Anas bin Malik. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hikmah di balik musibah ya, hikmah di balik musibah yang disegerakan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan segerakan musibah untuk dirinya ya. Dia melakukan kesalahan, Allah menegurnya langsung di dunia ya. Entah itu dengan adanya penyakit yang menimpa dirinya, atau ada musibah yang menimpa hartanya, atau ada musibah yang menimpa anak-anaknya, atau menimpa keluarganya, atau yang semisal itu. Afanallahu wa iyyak. Semoga kita mendapatkan kesehatan ya dan kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Tapi ketika orang itu mendapatkan musibah, jangan kemudian dia su'udzon terlebih dahulu. Hendaknya dia ingat Allah Subhanahu wa taala bila menginginkan kebaikan untuk dirinya, maka Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Ketika dia melakukan kesalahan, Allah tegur dia ya, dengan memberikan musibah atau ujian yang membuat dia sadar ya. Sadar, oh selama ini saya banyak salahnya ya. Mungkin dia sombong atau semisalnya, Allah timpakan dia penyakit ya, penyakit yang kronis atau semisalnya, waliyadzubillah, yang kemudian dia pun sadar, ini teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu saya sehat, saya suka mendolimi orang. Waktu saya sehat, saya sombong, lupa diri. Allah subhanahu wa ta'ala menegur saya sekarang dengan adanya penyakit yang saya alami, menjadi bahan koreksi untuk dirimu, kebaikan untuk dirimu. Sebaliknya, kalau Allah menginginkan kejelekan untuk seorang hamba, ya, Allah akan tunda hukumannya. Melakukan dosa kayak gimana pun, santai-santai saja, damai, tenang, gak ada apa-apa. Badannya tambah seger, hartanya tambah melimpah, rezekinya tambah lapang, ya. Yang semisal ini perlu diwaspadai, ya. Di sini Rasul mengatakan amsaka anhu bidambi, Allah akan menahan hukumannya bersamaan dengan dosanya. Ditahan hukumannya, dan terus dia dibikin tenggelam dengan dosanya, dibikin lupa dan semakin jauh. Yang kemudian Rasul mengatakan hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, dan nanti kalau sudah hari kiamat ditegakkan, ya, hukumannya akan dimaksimalkan untuk dia, ya, ditumpuk sama Allah, terus disimpan hukumannya, melakukan kemaksiatan simpan hukumannya seperti ini terus demikian nanti di akhirat, ya, hari di mana tidak ada lagi harta yang bisa dijadikan tebusan, ya. Kita punya harta sebanyak apapun tidak bisa dijadikan tebusan nanti di pengadilan akhirat. Disitulah yuwafi bihi yaumal qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberatkan hukumannya nanti di hari kiamat. Wal iyadzu billah. Maka kita ketika mendapatkan musibah pertama kali, ya, yang ada di kepala kita harusnya adalah mengingat dosa-dosa kita. Ya, mungkin adanya musibah itu Allah hendak mengingatkan kita ada sebuah dosa dan kesalahan yang tidak sadar kita lakukan, ada sebuah pelanggaran yang tidak sadar kita lakukan. Allah menegur kita, maka hendaknya kita langsung memperbaiki diri, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tanda kebaikan untuk orang tersebut. Namun perlu diingat hadis yang kedua. Dalam hadis yang kedua Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai suatu kaum, Allah uji kaum itu dan dilihat bagaimana sikap mereka. Kalau diuji bersabar, pasrah, ridho dengan ujian itu, falahur ridho, maka dia berhak mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diuji, ya, ingat, kita harus mengoreksi diri kita, kita kembalikan kepada diri kita sendiri, jangan mencari pihak yang lain untuk disalahkan, ya, salahkan diri kita. Ini teguran dari Allah. Allah mengingatkan kita, kalau kita bisa seperti itu, falhul ridha, maka hamba yang seperti ini berhak dan layak mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, kalau dia mendapatkan musibah, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, malah berkeluh kesah, ya, marah-marah, dapat penyakit, ini penyakit apa ini? Hah? Penyakit gak sembuh-sembuh, ada apa ini? Saya salah apa kok bisa dihukum seperti ini? Wa ila akhirih. Oh, ini gara-gara, ada gara-garanya, ya. Nah, yang seperti ini tanda kejelekan untuk dirinya. Maka Rasul mengatakan falahu sukhat, hamba yang seperti ini akan mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah dapat musibah, dapat murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini khairuddin azakumullah, secara tidak langsung Rasul alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita satu prinsip dalam menghadapi semua musibah yang ada adalah as-sabr, sabar. Berat loh ya sabar itu. Kalau kita lagi sehat tenang-tenang mungkin tidak terasa, tapi kalau sudah diberi ujian sedikit saja, disitulah kesabaran kita diuji. Dan perlu diingat, ya, segala ujian yang kita hadapi di dunia itu adalah ujian yang sangat kecil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nabluukum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali was samarat wa basyiril sabirin. Kami akan menguji manusia bi syai', ingat Allah mengatakan bi syai', dengan sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, sedikit kemiskinan. Wa basyiril sabirin, beri kabar gembira bagi hamba yang sabar. Semua musibah yang ada itu syai', kata Allah. Jadi qalil, syai'un yasir, sesuatu yang sedikit. Para ulama mufassirun mengomentari ayat ini, kalau seandainya umat manusia itu diuji dengan ujian yang sempurna, lahalaku, niscaya akan binasa semuanya, hancur dunia ini. Allah menguji dengan syai'un, ya, sedikit saja Allah menguji kalian. Ujian yang kita terima sebesar apapun, ingat Allah tidaklah menguji seorang hamba melainkan sesuai dengan batas kemampuannya. Kalau kita mendapatkan ujian kemudian kita melihat kayaknya sudah mentok ini, ya, pikirannya sudah buntu, ini jalan buntu, kayaknya sudah tidak ada di dunia ini yang memiliki kesengsaraan seperti saya, jangan, ya. Perlu diingat, harus ditanamkan dalam diri kita, itu masih ada pada batas kemampuan kita. Sabar, ya. Ingat Allah, jalan akan terang. Ingat Allah, semua akan dimudahkan. Ingat Allah, semuanya akan gampang, ya. Kalau kita kembalikan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin, Allah adalah Rabb alam semesta, Allah yang lebih tahu tentang keadaan hambanya. Kalau kita sabar menghadapi itu semua, ingat balasannya, ya. Falahur ridha. Hamba yang seperti ini akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan nanti di surga untuk hamba-hamba yang sabar dibandingkan dengan musibah yang dia hadapi di dunia, itu sangat jauh perbandingannya, ya. Kenaan kalau bahasa Jawanya, ya. Hamba itu sudah terlalu enak. Kalau kita melihat balasan untuk orang-orang yang sabar, itu sudah teramat sangat banyak kharabidina azakumullah dibanding dengan musibah yang kita hadapi. Lalu kenapa kita gak bisa sabar dalam menghadapi ujian yang sedikit itu? Lalu kenapa kita gak bisa melatih diri kita untuk sabar dalam menghadapi musibah-musibah yang kecil itu? Ingat, sebesar apapun musibah itu, itu pada batas kemampuan kita. La yukallifallahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani sebuah jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ayat yang terus abadi di dalam Al-Quran, yang terus kita baca janji dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya khairuddina asukumullah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita prinsip yang besar, yaitu as-sabru indal masaib, sabar dalam menghadapi musibah sekecil apapun, ya. Sakit gigi, ya. Ini musibah, ya. Bagi orang itu mungkin sampai ada pepatah yang mengatakan sakit gigi itu sakit hati lebih baik daripada sakit gigi. Jadi saking sakitnya, cenut-cenut semua, pusing, ya. Atau mungkin yang lebih daripada itu, sabar. Berat, yang namanya sabar itu berat. Yang namanya sabar bukan dengan lesan kita. Yang namanya sabar bukan dengan omongan atau pengakuan kita. Oh, saya sabar kok. Itu bukan patokan, ya. Orang itu mengatakan, oh saya sabar, oh berarti ini orang ini sabar. Enggak bisa. Enggak bisa dengan semata-mata pengakuan. Yang namanya sabar itu butuh bukti, ya. Praktek bagaimana kita bisa mengendalikan amarah kita, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita dalam menghadapi musibah-musibah yang ada. Tayyib, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, hikmah di balik musibah. Hikmah di balik musibah. Nah, sebagaimana yang tadi kita jelaskan, sebesar apapun musibah yang ada, pasti ada hikmahnya. Pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Faedah yang kedua, menetapkan sifat al-mahabbah, kecintaan, dan ar-ridha, keridhaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Menetapkan sifat al-mahabbah, kecintaan, dan sifat ar-ridha, keridhaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan keagungannya. Sesuai dengan keagungannya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala ridha terhadap hamba-hamba yang dikehendaki. Namun kecintaan dan keridhaan Allah tidak sama dengan kecintaan dan keridhaan makhluknya. Faedah yang ketiga, yang terakhir, keutamaan sabar dalam menghadapi musibah. Keutamaan sabar dalam menghadapi musibah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Adapun hadis-hadis yang berikutnya, insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiikum.